Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu naibul fa'il. Ini bab yang baru, yaitu bab naibul fa'il. Ini kata al-imam al-Bayjuri, ta'biruhu bin naibil fa'il awla min ta'bir al-asal bil maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ini pengungkapan naibul fa'il ini lebih utama, lebih bagus dibandingkan dengan kalau dikatakan al-maf'ul, ya bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ini yang dikatakan oleh Ibn Jurrum di Al-Jurumiyah. Nah, kemudian kita langsung masuk saja. Qala akim muqamal fa'ili alladhi hudif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif aw masdaran aw dharfan aw majrura illam tajid maf'ulahu al-madhkura. Qala al-amriti rahimahullah ta'ala, akim al-maf'ul, akim muqamal fa'ili alladhi hudif. Akim, kalau antum muqam apa maqam? Maqam. Ya. Ya, naam, ahsan aqam. Maqam. Ya. Akim maqam al-fa'il alladhi hudif. Tempatkanlah. Ya. Mana yang ini akim, ini fil amr. Mana maf'ul bihnya? Ini maf'ulahu. Itu maf'ulahu. Ya. Maf'ul bih dari akim. Jadi kalau diartikan secara bebas, tempatkanlah maf'ul, ya, tempatkanlah maf'ul bih, ya, maqam al-fa'ili, tempatkanlah maf'ul bih, maqam al-fa'ili alladhi hudif, di tempat fa'il, yang fa'il tersebut dihadaf, yang fa'il dihapus. Misal kita katakan, doroba zaidun amran, doroba zaidun amran. Mana maf'ulnya? Hah? Mana maf'ulnya amran? Nah, ini zaidun dihadaf, fa'il zaidun dihadaf. Dihadaf nanti amran maf'ul menempati posisi zaid dari segala hukumnya. Yang tadinya amran maf'ul bih ini adalah dia adalah fadlah menjadi umdah. Yang tadinya adalah mansub menjadi marfu. Maka doroba amrun, nanti tinggal agar tidak samar apakah amr ini yang sudah rofa, apakah dia fa'il atau bukan, nanti dirubah susunan dari fi'ilnya yang tadinya doroba menjadi duriba, nanti akan beliau terangkan. Maka jadi maknanya tetap amr itu maknanya makna maf'ul, maknanya makna maf'ul, walaupun i'rabnya di situ i'rabnya rofa, yang tadinya dia fadlah menjadi umdah. Yang tadinya dia bukan inti dari kalam, nah sekarang inti dari kalam. Yang kalau tidak ada dia, kalam tidak sempurna. Ya, kalau maf'ul itu fadlah, bukan inti dari kalam. Yang tanpa dia, kalimat tetap sempurna. Jadi sini maknanya, akim maqam al-fa'ili alladhi hudif. Tempatkanlah di posisi fa'il, yang fa'il tersebut sudah dihadap, dihadapnya dengan beberapa tujuan. Maf'ulahu, maf'ulnya. Tempatkanlah maf'ulnya. Ya. Fi kulli ma lahu urif. Dalam segala sesuatu, ya, ma lahu yang dimiliki oleh fa'il urif, yang dia dikenal fa'il tersebut. Misalkan dia umdah, misalkan dia rofa. Nah. Ya, berilah semua hukum yang dimiliki fa'il, ya, yang fa'il tersebut urifa, urif itu dikenal, diketahui. Ya. Di sini kata Al-Bajuri rahimahullah taala, wa qad bayyana dzalika biqauli aqim ayyuhal mutakallim, tempatkanlah wahai mutakallim. Nah, kalau di buku antum pakai fathah ya, maqama. Nah, di sini kata Al-Bajuri muqama bidom. Bidom dengan dhammah awwaluhu. Ya, dengan dhammah diqomahkan yaitu muqam. Ya, li'annahu min aqama bi khilafi ma law kana min qama. Ini karena berasal dari kata aqama. Ini berbeda kalau itu berasal dari kata qama. Fa innahu yakunu bi fathhi awwalihi. Karena kalau dengan qama baru difathahkan awalnya. Tapi ini kata Al-Bajuri bi dhammi awwalihi, dengan didhammahkan awal yaitu muqama. Ya, muqama, bukan dengan maqama. Muqama. Tapi wa muqam mudaf, al-fa'il mudafun ilaih. Ya, waqad ya, wasafahu biqauli, dan diberikan na'at alladhi hudif. Fa'il, fa'il yang mana? Yang hudif. Kata al-Bajuri li gharadin minal aghrad, dengan berbagai tujuan. Kal khauf minhu au alaihi wal ibham ala sami wa nahwi dzalik. Semisal takut kalau disebutkan fa'ilnya siapa, atau karena ibham, karena ketidak, untuk memberikan kesamaran bagi yang mendengar atau yang lainnya, atau memang fa'ilnya tersebut sudah murni diketahui sama sekali secara absolut. Semisal firman Allah Ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Mana fa'ilnya? Dihadap. Siapa? Jelas, enggak butuh lagi penelitian. Takdirnya berarti khalaqallahu al-insana. Lafaz jalalah yang di sini sebagai fa'il di hadap. Nah, ini ya. Taib. Ya. Kemudian ya, hadap di sini maf'ulnya, ai maf'ulahu in wajatahu, kata al-Bajuri. Apabila Anda mendapatkannya. Nahu daraba amrun. Daraba amrun wa yadribu amrun. Fatukimu muqam al-fa'ili alladhi hudifa maf'uluhu. Maka ya, amr, contoh apa, bukan daraba amr, duriba amrun wa yudrabu amrun. Maka amr di sini menempati fa'ilnya, alladhi hudifa maf'uluhu. Ya, yang dihadaf. Ya. Fi kulli ma lahu urif min rafa wa ghairihi mimma taqaddama. Ya. Pada setiap hukum yang dimiliki fa'il, ya, maka namailah dia nanti dengan naibul fa'il. Ya. Dari maka dia tempatkan di posisi fa'il dari ya, dari hukum-hukum yang dikenal pada fa'il. Ya, dari rafa'nya, umdatiyahnya, tadinya fadlah menjadi umdah. Qala au masdaran au dharfan au majruran. Nah, ini juga. Ya. Bukan cuman ya hanya maf'ul tapi juga masdaran au dharfan. Makanya ini lebih tepat namanya bab naibul fa'il dibanding bab al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Karena naibul fa'il tidak hanya berasal dari maf'ul tapi juga bisa berasal dari masdar, dharf atau ya majrur. Atau tempatkanlah pada tempat fa'il yang dibuang tadi masdar, dharaf atau jar majrur. Illam tajid maf'ulahu al-madhkura. Bila tidak terdapat maf'ul bihnya. Ya, bila tidak terdapat maf'ul yang akan menggantikan fa'il. Sudah? Ya. Tapi, kita jelaskan di sini dulu bacaan dari Al-Bajuri. Ya. Mana tadi naibul fa'il? Bab naibul fa'il. Naibul fa'il ini apa sih yang diterangkan oleh para ulama? Huwa al-ismu al-marfu alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Nah, itu aja definisi paling simpel dari naibul fa'il. Dia adalah al-ismu al-marfu. Dia adalah isim marfu alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Dia adalah isim marfu yang fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Contohnya tadi ya, doraba Zaidun Amran, maka Zaid dihadaf, Zaid yang fa'il dihapus, kemudian Amran maf'ulun bih menempati posisi rofa. Hukumnya rofa, yang tadinya dia fadlah menjadi umdah, karena fa'il umdah, maka dia menempati posisi fa'il. Maka agar tidak samar, karena Amr ini sudah menjadi Amrun, maka agar tidak samar, nanti dirubah ya siyak atau redaksi dari fi'ilnya. Tadinya doroba menjadi duriba. Fataha futiha. Khalaqa khuliqa. Akan datang nanti penjelasannya insyaAllah ta'ala bagaimana cara merubah. Ya. Merubahnya kalau fi'ilnya dia sulasi, ya, rubai, dan seterusnya. Taib. Qala rahimahullah ta'ala. Ya. Berarti kan? Jadi hukum naibul fa'il di sini ada berapa? Pertama, wajib dibaca rofa. Ya. Yang kedua, wajib diakhirkan dari amil. Amilnya mana? Fi'ilnya. Semisal doroba Zaidun Amrun, maka menjadi duriba Amrun. Maka dia wajib diakhirkan dari fi'il. Kalau antum mengatakan Amrun duriba, maka Amrun bukan naibul fa'il. Kalau begitu Amrun apa irobnya rusji? Nah, kalau dikatakan Amrun duriba, maka Amrun irobnya sebagai apa rusji? Loh, enggak boleh, bukan naibul fa'il. Kan naibul fa'il hukumnya wajib diakhirkan dari fi'ilnya. Ini kan dorob duriba Amrun. Sekarang Amrun duriba, apa irobnya Amrun rusji? Loh, maf'ul bih, ngarang rusji. Apa sabit? Mubtada. Rusji. Merojah gak rusji? Mana ada maf'ul bih dengan rofa rusji? Ya, ini hukum yang kedua. Berikutnya, naibul fa'il tidak boleh dihadaf. Ya, naibul fa'il tidak boleh dibuang. Ya. Kemudian apalagi hukumnya? Hukumnya wajib memuannaskan amil. Amilnya kan fi'il. Berarti fi'ilnya wajib diberikan ta'nis. Apabila naibul fa'ilnya mu'annas. Ya, apabila naibul fa'ilnya mu'annas. Semisal, contoh kalimat ini contoh aja nih ya. Bukan KDRT. Nah, misalkan. Doroba Zaidun Hindan. Daraba Zaidun Hindan. Ya, Hindun kan muannas ya enggak? Nah, maka sekarang Hindun dipukul, maka bukan duriba Hindun, tapi duribat Hindun. Duribat Hindun. Ya. Nah, berikutnya selain maf'ul yang boleh dijadikan sebagai naibul fa'il disebutkan di sini, kata beliau, au masdaron, au dzarfan, au majruran. Itu ada tiga, masdar, dzaraf, dan majrur. Masdar yang datang ketiga dari tasrif, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'lan ini masdar, maka dia dapat menjadi naibul fa'il. Ya, dia dapat menjadi naibul fa'il. Ini masdar. Baik. Ini masdar. Nah, kalau Al-Baijuri di sini mencontohkan au masdaran nahu qauli fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidatun. Ya, beliau hanya mencontohkan dengan ayat yang menjadi syahid. Wa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidatun. Itu yang menjadi naibul fa'il adalah nafkhatun wahidatun, yang dia adalah masdar. Ya. Baik, masdar yang tidak dibaca nasab ya, di tarkib masdariyah ya, semisal ya, masdar yang mana nih? Masdar yang tidak selalu dibaca nasab. Ketika tasrif masdariyah atau maf'ul mutlak, semisal itu mengatakan duriba dorbun syadidun. Nah, duriba dorbun syadidun. Mana naibul fa'ilnya? Dorbun. Nah, dia adalah masdar. Ya. Ini yang pertama. Masdar yang mutasarrif. Ini yang pertama. Masdar yang dapat dijadikan naibul fa'il adalah masdar mutasarrif. Ini syaratnya. Mutasarrif. Yaitu masdar yang tidak selalu dibaca nasab ketika menjadi maf'ul mutlak. Yang kedua, masdar yang mukhtas. Ya, masdar yang mukhtas. Dicatat. Yang pertama, masdar mutasarrif. Ya, masdar yang tidak selalu dibaca nasab, ya, contohnya apa? Duriba dorbun syadidun, duriba dorbun syadidun, doroba yadribu dorban, gitu kan? Dorban ini dor, dia naibul apa namanya? Ya, masdar. Maka duriba dorbun syadidun, telah dipukulkan dengan pukulan yang keras. Ya, telah dipukul dengan pukulan dorbun dengan pukulan yang keras. Nah, ini adalah naibul fa'il. Adapun masdar yang selalu dibaca nasab pada tarkib masdariyah atau maf'ul mutlak, semisal ma'ada, ya, semisal ada ya'udhu, ya, atau masdar dari ma'ada, ya, itu temannya iyadan, ya, temannya iyadan, ma'ada, dia kalau jadi maf'ul mutlak selalu mansub. Atau isim masdar dari sabbaha yusabbihu tasbihan, tasbihan masdarnya, isim masdarnya subhanan. Nah, subhana, nah ini dia enggak boleh jadi naibul fa'il. Dia enggak boleh jadi naibul fa'il. Kenapa? Karena ketika dia sebagai maf'ul mutlak atau tarkib masdariyah, dia mesti dalam bentuk nasab. Dia mesti dalam bentuk nasab. Jadi, ini pertama, yaitu masdar yang mutasarrif. Ya, masdar yang mutasarrif. Yang kedua, masdar yang mukhtas. Ya, masdar yang mukhtas. Yaitu masdar yang menunjukkan adat atau bilangan amilnya atau nau dari amil atau jenis atau macam dari amil. Yaitu masdar yang menunjukkan adat atau nau dari amil. Adat, bilangan atau nau jenis dari amil. Contoh yang dia adalah, ya, masdar yang menunjukkan adat atau bilangan. Antum mengatakan duribat dor dor duribat ya dorbatun, duribat dorbatun, ya, dorbat, duribat dorbatun, ya, atau dorobat, ya, dorobat, ya, atau ya, ini yang tadi adat, ya, antum juga bisa mengatakan ya duriba dorbun wahidun, nah, duriba dorbani, nah, akada duriba dorbani, nah, maka ini adat, masdar yang menunjukkan adat, masdar yang menunjukkan bilangan. Nah, atau masdar yang menunjukkan tadi apa? Nau. Masdar yang menunjukkan nau. Nau apa artinya nau? Jenis atau bagaimana bentuk macamnya. Ya. Semisal duriba dorbu, duriba dorbu Nurmagomedov, nah, atau duriba dorbul Amir. Atau duriba dorbut doribi, telah dipukulkan dorbul amiri, pukulan yang seperti pukulan amir, duriba dorbut Tyson, telah dipukul, pukulan jenisnya seperti pukulan Mike Tyson dan seterusnya lah, untuk bikin contoh masing-masing, ya. Nah, Baik. Berikutnya dzaraf. Dzaraf di sini kata Al-Bayjuri zamanian atau makanian, baik dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Ya. Dzaraf zamanian contohnya kata Al-Bayjuri sima Ramadanu, sima Ramadanu. Ya. Ini dzaraf zaman. Sima Ramadanu, Ramadan dipuasakan. Ya. Berikutnya dzaraf yang bisa dapat dijadikan naibul fa'il. Ini keterangan dari buku yang lain ya, bukan dari Fathur Rabiul Bariyah. Ya, yaitu dengan dua syarat. Dzarafnya tersebut mutasarrif dan artinya dapat ditasrif dari sharaf. Yang kedua, dzarafnya tersebut mukhtas. Ya. Yang pertama dzarafnya mutasarrif, yaitu ya, dzarafnya dapat ditasrif. Ya, semisal apa maksudnya dzaraf yang dapat ditasrif, yaitu dzaraf yang ya dapat ditarkib dengan tarkib dzarfiyah. Ya, dia boleh ditasrif. Semisal qabla min qablihim, gitu kan. Min ba'dihim atau fi amami, fi min fauqi, begitu. Dia enggak mesti fauqa amama. Nah, contohnya apa? Julisa amamu Zaidin. Nah, ini dicontohkan oleh Al-Bayjuri. Julisa amamu Zaidin. Ya. Julisa amamu Zaidin. Amam di situ amama ya, dia dzaraf. Dia dapat menjadi naibul fa'il. Julisa amamu Zaidin. Ya. Artinya apa? Di depannya Zaid diduduki. Amamu Zaidin, julisa amamu Zaidin. Telah diduduki di depannya Zaid. Baik. Kemudian dicontohkan oleh Al-Bayjuri, yang lain lagi. Sekarang majrurah. Kalau dia majrur, jaran wa majruran. Dicontohkan oleh Al-Bayjuri, sira yaumul jumu'ah. Sara yasiru. Ya, ketika dirubah jadi bentuk makmul ya, dalam bentuk naibul fa'il bukan fa'il, maka menjadi bukan saro yasiro lagi, tapi menjadi siro, bukan saro lagi tapi siro, diperjalankan, ditempuh. Yaumul jumu'ah. Nah, perhatikan ya, yaumul jumu'ah. Sira yaumul jumu'ah. Ini majrur. Afwan, ini masih dzaraf ya, masih dzaraf. Sira yaumul jumu'ah. Perhatikan yaum, al-yauma. Dia dzaraf apa namanya? Dzaraf zaman. Tadi amamul Zaidin itu dzaraf makan, sekarang yaumu. Hari Jumat ditempuh. Telah ditempuh perjalanan hari Jumat. Nah, ini syaratnya dzarafnya apa ya? Mutasarrif. Kalau dzarafnya ghairu mutasarrif enggak boleh jadi naibul fa'il. Apa dzaraf yang ghairu mutasarrif? Semisal lafaz ya, saharon, ini enggak boleh jadi naibul fa'il. Ya, enggak boleh jadi naibul fa'il. Atau apa lafaz apa lagi? Ya, indah. Ini enggak boleh. Indah, enggak boleh. Antum enggak boleh mengatakan julisa indaka, enggak boleh. Karena dia enggak boleh nanti julisa induka, enggak boleh. Ya. Julisa induka, boleh enggak? Enggak boleh. Nah, berikutnya dzaraf yang mukhtas. Yaitu dzaraf yang mukhtas. Apa maksudnya dharab yang mukhtas? Yaitu dharab yang maknanya sudah ditentukan. Ya, baik itu dengan idhofah atau alamiah. Ya, apakah itu nanti dengan idhofah atau alamiah? Misalnya kan mana? Misalkan yang tadi sira yaumul jumuah. Julisa amamu Zaidin, julisa amamuka. Hudira yaumun ma'hudun. Nah, ini maknanya sudah ditentukan dengan idhofah atau alamiah. Ya. Nah, kalau yang ghairu mukhtas enggak boleh dijadikan naibul fa'il. Apa maksudnya yang ghairu mukhtas yang maknanya tidak tertentu? Maka tidak boleh dijadikan naibul fa'il. Ya. Misalkan antum mengatakan sira waqtun, enggak boleh. Ya, enggak boleh itu. Ya, jadi naibul fa'il. Berikutnya au jaran wa majruran, jar majrur. Nah, kalau di sini Al-Bayjuri di Fathur Rabiul Bariyah mencontohkan dengan sira bi Zaidin. Sira bi Zaidin. Sira ditempuh dengan Zaid. Ditempuh perjalanan bi Zaidin. Dengan berjumpa dengan Zaid, sira bi Zaidin. Nah, ini. Ini namanya apa? Jar majrur, ya, yang dia apa namanya menjadi naibul fa'il. Tapi harus ada syaratnya ini. Huruf jar dan isim yang dimajrurkan bisa menjadi naibul fa'il apabila memenuhi syarat-syarat. Ada berapa syaratnya? Ada 3. Yaitu yang pertama, jar majrur ini mesti mukhtas. Apa maksudnya mukhtas di sini? Maksudnya isim majrurnya ma'rifat. Ma'rifat dari 6 jenis ma'rifat. Ya, dhamair, ya, kemudian mubham, maksud di sini maksud mubham ada isyarah dan juga mausul, alamiah, kemudian apa lagi? Domir udah, alamiah udah, isyarah udah, mausul udah. Ada al dan diidhofahkan kepada 5 yang ini. Nah, isim majrur mesti mukhtas, yaitu mesti ma'rifat. Nah, ini yang pertama. Enggak boleh antum mengatakan sira bi rajulin. Nah, itu enggak boleh jadi naibul fa'il bi rajulin. Ya, sira bi rajulin enggak boleh jadi naibul fa'il, mesti ma'rifat. Yang kedua, huruf jarnya tidak menunjukkan makna ta'lil atau alasan. Ya, huruf jarnya tidak menunjukkan makna ta'lil atau alasan. Contohnya apa? Kayak tadi, sira bi Zaidin. Sira bi Zaidin. Ini huruf jarnya tidak menunjukkan makna ta'lil. Ya. Yang ketiga, huruf jarnya tidak menetapi cara yang tertentu. Ya, huruf jarnya tidak menempati cara yang tertentu. Ya. Kalau yang tadi yang kedua ngerti, kalau yang mukhtas paham ya. Yang mukhtas ngerti ya, huruf jar apa isim majrurnya mesti ma'rifah. Yang kedua maksudnya apa? Huruf jarnya tidak menunjukkan makna tertentu atau ta'lil. Maksudnya huruf jar tidak menetapi ya satu penggunaan saja. Semisal mud atau munzu ya. Atau apalagi rubba. Ini lafaz mud, rubba, munzu ya, kayak mud itu digunakan khusus untuk waktu. Ya enggak? Mud mud atau mundu sejak itu huruf jar hanya digunakan penggunanya khusus untuk waktu. Kemudian ruba digunakan ya untuk isim majrur yang nakirah, enggak boleh yang ma'rifah. Ya, ruba rajulin, ruba ya, talibin itu untuk isim nakirah. khusus untuk isim nakira. Ya. Nah, sehingga isim yang dimajrurkan dengan keduanya, dijarkan dengan keduanya, itu tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Nah, ini diterangkan oleh para ulama nahwu, bisyarti alla yakuna al-harfu wal jaru li ta'lil. Bisyarti alla yakuna al-harfu wal jar li ta'lil. Ya, ini syaratnya. Kemudian sudah ya. Berikutnya sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Oh, ini bait terakhir dulu. Illam tajid maf'ulal madhkura. Itu bila Anda tidak mendapati maf'ul yang disebutkan, maka jadikan dzaraf atau jar atau masdar menjadi naibul fa'il. Ya. Kemudian berkata ya Al-Amriti rahimahullah ta'ala, qala wa awwalul fi'li alladhi huna yudam wa kasru ma qabla al-akhiri multazam fi kulli madin wa huwa fil mudari'i munfatihun ka yudda'a wa ka addu'i. Ya, berkata Al-Amriti rahimahullah ta'ala, wa awalul fi'li alladhi huna yudam. Fi'il yang disandarkan pada naibul fa'il, awal, yang awal fi'il yang disandarkan dengan pada naibul fa'il, itu dia fi'ilnya itu yudam. Ya. Fi'ilnya yudam. Maksudnya apa? Harus dibaca dhamma. Awal fi'ilnya harus dibaca dhamma. Awalul fi'il, awal fi'il yang tadinya daraba, huruf dot, awal fi'il. Summa qabla akhiri multazam. Multazam kita artikan wajib, maka wajib mengkasrahkan sebelum akhir. Fa'ala fu'ila. Fu'ila. Adapun lam fi'il tetap dalam keadaan fathah karena namanya fi'il madi mabni 'alal fath. Mabni 'alal fath. Fu'ila hakada. Ya. Tapi mengenai awalul fi'li, ini kata Al-Baijuri, sawa'un kana madian aw mudhari'an. Ya, apakah itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Ya, fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Nah, bedanya kalau dia fi'il madi sebelum akhir di kasrah. Kalau fi'il mudhari sebelum akhir di fathah. Fu'ila yuf'alu. Ya. Nah, kata al-majuri berikutnya, bi khilafi fi'il amri fa innahu la yasihhu bina'uhu lil maf'ul. Beda dengan fi'il amr. Fi'il amr enggak boleh nanti, ya. Bina lil maf'ul begini enggak boleh. Enggak ada fi'il amr. Baik. Kemudian kata beliau, ini wajib di dhammah dan sebelum akhir wajib di kasrah. Kata beliau lagi, wa fi kulli madin huwa fil mudari'i munfatihun kayudda'a wa kaddu'i. Wa fi kulli madin, maksudnya kaidah ini berlaku untuk setiap fi'il madi. Ya. Wa huwa fil mudari', nah ketika fi'il mudari', ya, munfatihun, maka dibaca fathah sebelum akhir. Ya. Fu'ila yuf'al. Nah, semisal dikasih contoh oleh beliau yudda'a. Ya, ini dari idda'a yadda'i. idda'a yadda'i, maka menjadi yudda'a. Ya, maka menjadi yudda'a. Dan fi'il madinya gimana? Uddu'i. Uddu'i ka wa ka uddu'i. Dan seperti ka, kafnya itu ka tasmi. Wa ka uddu'i. Idda'a yadda'i apa artinya? Mengklaim, mengaku-ngaku. Maka uddu'iya, uddu'i, uddu'iya diakui, diklaim. Atau yudda'a fi'il mudorinya, diakui atau diklaim. Sampai sini dulu ya, sudah jam 6. Nanti insya Allah besok kita lanjut lagi. Ya, kalau ada yang mau tanya dari materi yang tadi kita bahas, tafadhol. Ya, silakan.